Bismillah, afwan. Bagaimana tuntunan Islam yang benar bagi para ummahat atau akhawat dalam berpakaian terkait kaos kaki, sarung tangan, dan lain-lain? Penting diingatkan kepada para ummahat, pada dasarnya wanita itu aurah. Rasulullah menyatakan al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan, bahwa wanita itu adalah aurat jika dia keluar rumah, dia dibisikin oleh syaitan seolah-olah penampilannya adalah indah, kamu indah, kamu cantik, sehingga tambah bergaya. Itu pada dasarnya wanita yang lemah. Karenanya syariat membatasi, mengatur cara berpakaian wanita, mulai dari bentuknya, kemudian ukurannya, jenis kainnya, dibimbingkan berdasarkan fatwa dan nasihat para ulama. Antara lain, kain yang dipakai untuk baju wanita tidak dengan warna yang gemerlap, tapi warna-warna gelap seperti hitam atau coklat tua, abu-abu dan semisalnya. Apa harus hitam? Tidak dalil, ya. Tidak ada dalil yang mengharuskan warna hitam. Cuma kebanyakan kaum wanita dan para suami yang menjaga istrinya lebih senang warna hitam, karena itu yang paling minim, paling sedikit fitnahnya dibandingkan warna-warna lain, walaupun itu warna gelap. Sehingga dengan ini dinasihatkan kepada seluruh ummahat dan juga para suami untuk mengontrol baju-baju istrinya yang dipakai keluar, ya, disortir. Nah, dari sisi warnanya atau jenis kainnya. Ada jenis kain yang kalau dipakai itu dia apa? Membentuk tubuh. Ya, ini juga tidak dibenarkan. Nah, atau jenis kain yang mengandung hiasan-hiasan. Kainnya itu memang jenisnya ada hiasannya, atau hiasannya pasangan, pernik-pernik. Nah, para suami wajib mengontrol, ya, apa yang akan dipakai oleh istrinya. Mana baju lemarimu? Aku mau lihat. Loh, kenapa? Sweeping. Ini ada pernik-perniknya, gak boleh. Loh, ini mahal, buka pernik-perniknya, lepas, boleh kamu pakai. Yang ini juga banyak renda-rendanya, ya. Kamu ini mau keluar rumah, mau belanja sayur atau mau jadi pengantin, ya. Mau atau mau karnaval, ya. Ini masuk lagi, nah, ya. Dan semisalnya. Ada lagi model cadar, ya, pernah dibahas oleh asatidzah, namanya cadar butterfly. Betul ya, pengucapannya betul. Makhrajnya betul ya. Yang belajar makhraj ini bahasa Inggris. Butterfly itu kupu-kupu, jadi bentuknya kayak kupu-kupu begini. Saya ingin tahu gimana, tunjuk, coba ditunjukkan oleh sebagian asatidzah seperti ini loh. Nah. Oh. Lah ini untuk menutupin aurat atau justru memperindah? Ini kalau dipakai Ustaz, dia terbang kayak apa? Nah. Oh, ini mau menggoda namanya. Enggak begitu seorang mukminah. Tidak demikian seorang salafiyah dan seorang suami yang punya cemburu, cemburu yang terkontrol dengan ilmu, bukan cemburu yang emosional, dia akan membimbing. Enggak rela istrinya keluar taklim seperti ini. Enggak. Masuk lagi. Enggak, biarku enggak ada baju lagi. Rekamannya nanti didengar. Ini taklim penting. Siapa yang bilang taklim enggak penting? Tapi keluar dengan pakaian ini aku enggak suka. Ini pelajaran akidah bab ketiga bi, hatta bab ke-10. Nanti saya carikan rekamannya. Dengarkan di rumah. Begitu seorang suami. Lembut, tegas, tegas, lembut. Berarti enggak boleh marah? Boleh. Pada waktunya dengan porsinya. Lah, terkait dengan pakaian wanita ini penting dikontrol, termasuk pula kaos tangan. Ar-rajih dari pendapat ulama adalah bahwa dua telapak tangan adalah aurat. Dua telapak tangan wanita adalah aurat. Sering saya mendapatkan keluhan dan asalidah yang lainnya mendapatkan keluhan. Beberapa ummahat bermudah-mudahan belanja tanpa kaos tangan. Atau keluar taklim tanpa kaos tangan. Sarung tangan. Ini tanggung jawab suami. Dinasehatin untuk menjaga auratnya. Barakallahu fikum. Terkait masalah ini penting untuk disebutkan. Ada sebagian ummahat yang masya Allah ya, sangat memprihatinkan. Tanpa saya sebutkan contoh-contoh, tapi sekedar nasihat secara umum ya. Enggak pantas seorang salafiyah ikut atau masuk ke tempat apa itu spa, ya. Apa spa itu? Jualan sepatu. Sudah. Anak antum yakin antum tahu semua insyaallah. Salafiyah ke sana. Enggak pantas. Enggak pantas. Perhatian merawat tubuhnya dengan sampai melanggar syariat. Tidak diberkahi oleh Allah. Tidak diberkahi oleh Allah. Beli obat-obat, alat-alat rias, bahan-bahan untuk merias wajah mahal-mahal. Ini berapa? 600 ribu. Yang ini 1.200.000. Yang itu 1.500.000. Ketika giliran ini ada donasi untuk tebar majalah. Berapa? Satunya 5.000 rupiah. Ini 15.000. Masya Allah. Kasian itu. Ikhwani fi din azani Allah iyakum. Pertanyaan berikutnya terkait hukum mengendarai sepeda motor bagi ummahat, akhwat. Perlu antum ketahui, bermula dari pembahasan tentang hukum seorang wanita menyetir mobil. Sekali lagi, mobil, mobil roda berapa? Minimalnya 4. Ya kan? Dibahas oleh Hay'at Kibar Ulama Al-Lajnatul Da'imah Abdul Aziz bin Baz, Al-Uthaymin, Al-Fawzan, Mubil bin Hadi, dan yang lainnya ulama kita, bahwa tidak dibenarkan bagi wanita muslimah mengemudi mobil. Disebutkan illahnya, sebab hukumnya. Kalau antum sudah tahu fatwa ulama tentang dilarang seorang mukminah menyetir mobil, tapi sangat memprihatinkan ternyata masih ada beberapa ummahat nyetir mobil dan suaminya kata orang sekarang enjoy-enjoy saja. Tahu enjoy? Santai, seolah-olah enggak ada yang menjadi tanggung jawab dia. Mungkin dia tidak tahu hukum, maka wajib belajar. Kalau sudah tahu hukum, hormati hukum syariat. Kalau hukum syariat tidak dihormati, menginginkan negeri Anda adalah negeri yang menerapkan syariat Islam. Kalau salafiyin dan salafiyat saja tidak menghormati hukum, tidak bisa menghargai hukum syariat, bagaimana selain salafiyin? Nah, maka perlu diketahui tentang hukum mengemudi kendaraan roda 4 bagi seorang wanita muslimah bahwa ulama melarang hal itu. Dan tegas berulang kali fatwanya. Sekarang kita pindah ke sepeda motor. Sepeda motor roda 2. Di antara illah sebab hukum tersebut terkait mobil roda 4 adalah menyerupai kaum pria. Tasyabbuh. Kira-kira kalau sepeda motor lebih tasyabuh dibandingkan mobil atau mobil yang lebih tasyabuh? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua itu apa? Sepeda motor lebih mengandung makna tasyabuh dengan pria. Dari duduknya, iya. Ini satu. Bahaya naik sepeda motor lebih besar atau lebih kecil dibandingkan mengemudi mobil? Sepeda motor ya. Nah, kalau mobil kena lubang, kerusuk mungkin gitu kan. Orangnya paling goyang sedikit. Kalau minum teh di mobil tumpah tehnya kan gitu. Nah. Tapi kalau sepeda motor kena lubang, besar kemungkinan akan jatuh. Besar kemungkinan 60% 70% jatuh. Telosor. Ya. Jatuh, bisa tersingkap. Auratnya yang dia jaga baik-baik. Kalau dia jatuhnya di jalan, dia akan diangkut oleh kaum pria yang bukan mahramnya. Ya. Coba antum perhatikan. Ketika di jalan berurusan dengan polisi karena dia melanggar peraturan lalu lintas. Ya, kalau polisinya kebetulan polwan. Kalau polmen. Nah. Polisi pria. Dan itu mayoritas. Gimana? Belum lagi bentuk-bentuk kecelakaan yang disebabkan karena kondisi seorang wanita muslimah salafiyah yang bercadar, berhijab, terjadi di suatu daerah, saya lupa di daerah mana itu, seorang ummahat jatuh dari sepeda motornya, saya lupa waktu itu sampai wafat ataukah cedera berat, ya, karena jilbabnya itu tiba-tiba kena angin, pluk, menutupin wajahnya, oleng dia. Nah, dan jatuh. Belum lagi faktor-faktor lain, kewanitaan yang cenderung gegabah, cenderung grogi, cenderung lepas kontrol, dan yang lainnya. Kecelakaan sudah sering terjadi. Maka karena itu kami menghimbau, dan banyak asatidzah menghimbau, ummahat, akhwat, untuk tidak mengendarai sepeda motor. Ya, tapi Ustaz, untuk kepentingan taklim. Taklim sekarang ya ukhti bisa diikuti melalui radio streaming atau melalui media rekaman. Ya, bisa. Enggak seperti zaman Al-Imam Bukhari. Ya. Ya harus hadir kalau dulu. Kalau sekarang bisa melalui radio dan yang lainnya. Kedua, kadang-kadang Ustaz, ini dalam rangka mengantar anak ke sekolah. Ini sering menjadi alasan di berbagai kota. Ya, bagus, anti peduli terhadap pendidikan anak. Tapi cobalah cari jalan keluar yang lainnya. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu antar jemput. Suami anti mana? Suami saya harus bekerja, ba'da subuh sudah berangkat. Pulangnya nanti maghrib. Ya, sudahlah, karena memang anak kita kan murah ya. Jadi gampanglah, biar kejar yang mahal aja dulu. Anak kan murah ya. Nah. Kerjasama untuk antar jemput. Atau saya menasihatin pihak pengurus pondok untuk memfasilitasi beberapa ummahat yang kebetulan kondisinya seperti itu, suaminya bekerja terpaksa mencari maisha, enggak bisa mengantar jemput anaknya. Daripada salah satu ummahat kita yang kita khawatir dia jatuh, cedera, harga dirinya terganggu. Ayo ma'had memfasilitasi, ada kendaraan antar jemput. Kalau bisa mobil sederhana, ya mobil. Kalau enggak bisa, ada sepeda motor untuk menjemput anak-anak salafin yang kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh saya menitipkan istri untuk ikut di mobil kawan menghadiri taklim atau kajian? Satu mobil, di situ ada istri ikhwan, istri teman kita, pemilik mobil misalkan. Nah, saya titipkan istri jarak kurang lebih 15 menit, kalau macet ya 20-30 menit lah. Artinya tidak safar. Kalau tidak safar berarti tidak dipersyaratkan adanya mahram. Nah, apakah boleh? Kalau saran sebaiknya jangan. Tapi kalau secara hukum saya belum tahu dalil yang melarangnya. Selama benar-benar di situ tidak terjadi khulwah. Kedua, benar-benar aman. Benar-benar aman harga diri istri antum. Istri antum kokoh istiqomah, tapi orang lain tidak kokoh, tidak istiqomah. Atau istri antum, bisa saja dia lemah imannya. Akhirnya dia tidak mempedulikan beberapa aturan syariat. Akhirnya tidak diberkahi taklimnya. Nah. Lu apa? Pernah terjadi dan mengkhawatirkan. Bahkan kalau di Halabiyun Judud. Tahu Halabiyun Judud? Karena MLM sudah tutup buku. Ya. Enggak ada sekarang MLM, selesai sudah. Jangan ada yang menyebutkan MLM. MLM itu artinya apa? Mutalawin ya. Salah satu M-nya itu mutalawin kalau enggak salah. Nah, mutalawin itu apa artinya? Warna-warni. Di sini senang, sana senang. Warna hijau, kadang merah, kadang ungu. Nah, sekarang enggak, sudah satu warna. Jadi enggak mutalawin lagi, sudah halabiyun aslinya keluar. Aslinya yang nampak. Nah, di kalangan halabiyun itu kadang-kadang bermudah-mudahan memang. Sebagian mereka berangkat taklim, ya, ikhwan setir mobil, di sini istrinya di sebelah, di sana ummahat, istri-istri ikhwan. Sambil ngobrol, lo, kata si ikhwannya, kemarin kok gak hadir ya taklim? Iya, kemarin saya ini. Gimana, sehat anak-anak? Antum cemburu gak istri yang begitu kan? Hah? Yang gak cemburu mau gue keluar dulu dari. Nah, ya. Perlu di apa, operasi dikasih urat cemburu. Barakallahu fikum. Tolong, iman kita ini lemah. Jangan bermudah-mudahan. Ya, jangan bermudah-mudahan. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh anak-anak ikut ujian persamaan tingkat SD? Ya, kalau nasihat, saran, jangan. Tidak usah supaya sekedar punya ijazah. Nah, nanti kalau sudah yang SD berhasil dapat ijazah, kira-kira perlu nggak ikut yang SMP? Ijazah SD bisa nggak jadi kepala kantor? Ya, harus ikut saat SMP. Oh ya. Nanti kalau sudah lulus, yang SMP juga berhasil dapat ijazah, perlu gak kira-kira untuk dapat yang SMA? Iya, perlu. Berarti ikut lagi. Iya. Kira-kira ijazah SMA cukup? Jadi satpam aja nampaknya sulit sekarang. Nah. Ya, ijazah atasnya lagi. Tapi saya jamin kok, Ustaz. Setelah dapat ijazah ini saya ambil ijazahnya, saya lemari, tak boleh di otak adik. Ya terus buat apa? Bingung kan? Jawabnya itu bingung. Buat apa? Kalau antum menyatakan langsung masuk lemari, kunci, enggak di otak adik, antum menjamin bahwa antum istiqomah sampai 10 tahun ke depan. Menjamin kan berarti diri antum istiqomah. 10 tahun ke depan antum masih orang yang berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat. Antum punya jaminan itu karena ikut asuransi istiqomah. Nah. Lah anak antum, istri antum. Antum bisa menjamin 10 tahun ke depan mereka enggak menuntut, "Bi, aku mau lihat ijazahnya." "Bi, ini aku cuma sekedar ingin ikut tes ini loh, Bi. Sudah dibuka pendaftarannya, Bi. Jangan nah, itu fitnah dunia, Bi. Aku ni anu, Bi, ini bias, enggak kuat ya ini ijazah." akhirnya anaknya ikut pendaftaran. Inilah pendaftaran, itulah pegawai, inilah kerja, itulah yang tadinya semangat untuk anaknya menjadi seorang talibul ilm, diharapkan menjadi pembina umat, semangat, dan kebetulan anaknya pinter. Tapi gara-gara abi dan juga ummi memfasilitasi jalan, membukakan pintu ya, untuk sampai kepada kemungkaran. Jangankan anak-anak kita, kita aja gak punya jaminan. Terjadi bukan satu, dua, atau tiga orang. Seorang sudah kenal salafi, sudah belajar, mungkin sudah aktif dalam banyak kegiatan-kegiatan dakwah. Dia seorang sarjana. Seorang sarjana. Punya ijazah S1. S1. Sudah disimpan. Cerita dulu masa-masa kuliah tuh gini. Wah, alhamdulillah. Saya diselamatkan oleh Allah. Berjalan waktu ada problem dengan teman-teman. Ini lagi. Manhaj itu seperti nilainya seperti apa? BBKB? Sepeda motor. Kapan perlu digadaikan? Digadaikan di BPR dan semisalnya. Subhanallah. Lemari tempat menyimpan ijazah tadi dibuka. Klik. Ijazahnya diambil. Daftar lagi. Kuliah lagi. Sekarang kuliah lagi. Miskin ya, miskin. Nah, maka dari itu nasihat anak, jangan dibuka peluang anak-anak untuk ikut ujian persamaan sekedar mendapatkan ijazah. Ikhlaskan kamu dalam mendidik anak. Apa tujuanmu? Ingin menjadikan anak antum apa? Jadi pembina umat? Atau apa? Kalau antum ingin anak antum menjadi pembina umat, pejuang tauhid, pejuang sunnah, didiklah dengan didikan tauhid dan sunnah. Apakah boleh kita membicarakan keburukan Ahok dan Nusron? Enggak usah dibicarakan, orang sudah tahu kalau buruk. Nah, ngerugi, buang-buang waktu aja. Nah, Allah musta'an. Masih ada yang lebih buruk dari kekufuran? Nah, lebih dari itu ya ikhwan. Alhamdulillah, kita enggak perlu masuk ke arena ini. Maksudnya apa? Enggak perlu masuk ke arena ini. Satu masalah yang ini adalah masalah yang keburukannya orang sudah pada tahu. Sampai demo-demo hampir tiap hari di banyak tempat. Di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di wasak macamnya. Protes sana, protes ini. Sudah cukup. Enggak usah, ini penting. Ayat Al-Ma'idah 51. Nah, kita yakin dan beriman ayat Al-Ma'idah ke-51 itu. Yakin beriman. Tapi kenapa sih munculnya saat-saat kepentingan politik memanggil? Al-Ma'idah 51, Al-Ma'idah 51. Saat-saat sudah dengar, apa dekat, apa pertandingan politik. Maka ikhwani fiddin, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada lain kecuali doa, doa, doa. Untuk waliul amr. Semoga Allah berikan kepada negeri ini pemimpin-pemimpin muslim yang bertakwa. Kalau kita terancam ada kemungkinan calon kafir akan memimpin negeri ini, ya memang karena masyarakat, dosa rakyat. Dosa rakyat. Oh, rakyatnya juga senang klenik-klenik. Senang yang budaya-budaya dan ritual-ritual yang beraroma kesyirikan. Terlalu banyak rakyat yang suka itu. Jadi sesuai dengan kondisi masyarakat, Allah akan berikan pemimpin yang seperti itu. Walaupun demo sana, demo sini, ketakdir Allah sudah berlaku. Maka dari itu, doakan. Salafin sibuk berdoa. Kita lemah. Bukankah kemarin kita sudah bahas? bahwa Allah akan menolong umat ini dengan sebab adanya orang-orang lemah. Dengan apanya? Dengan doanya mereka. Kita ini du'afa. Doa, doa, doa. Nah, dengan sholat orang-orang lemah. Sholatnya perbaikin, zahirnya, batinnya. Ayo perbaikin kita. Kita perbaikin, ingatkan istri-istri kita. Dan keikhlasan orang-orang lemah. Ikhlas dia dalam semua keislamannya. Ini yang terus kita evaluasi. Barakallahu fikum. Jadi WA dan semisalnya, Telegram, Twitter, yang seputar itu saja, jangan disibukkan kita dan istri-istri kita dengan yang seperti itu. Ya. Sudah yang namanya kafir mesti benci Islam. Ya. Apalagi kafirnya bukan kafir biasa, kafirnya memang punya misi. Sudah enggak usah panjang lebar berbicara tentang ini. Nah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mohon dijelaskan tata cara zikir ba'da sholat fardu. Dibaca jahar mengeraskan suara, apakah sekedar didengar oleh diri sendiri atau lebih dari itu? Masalahnya masalah fikih. Allahu musta'an. Yang sudah bisa dibahas insyaallah dalam kesempatan lain waktu. Dibahas lain waktu apa sekarang? Hah? Sekarang. Ikhwan enggak berminat penanya. Jadi ditunda aja ya. Hah? Bahas sekarang aja. Ala kulli hal, masalah ini termasuk yang dibahas oleh para ulama, berbeda pandang tentangnya. Cuma secara singkat, umdah atau pokok dasar permasalahan ini ada beberapa hadis. Kurang lebih 4 atau 5 hadis. Yang pertama hadis Ibnu Abbas dengan 3 lafaz, kurang lebih 3 redaksi di dalam Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Beliau mengatakan inna raf'az zikri akiba as-salawat kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan meninggikan suara berzikir selesai salat 5 waktu adalah kebiasaan di zaman Rasulullah. Ini satu. Kedua, masih dalam hadis Ibn Abbas, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Tidaklah kami, bahasanya bukan aku saja, tapi kami, tidaklah kami mengetahui selesainya salat Nabi, bahwa Nabi telah selesai salatnya, sudah salam, kecuali ketika telah mendengar suara takbir. Jadi salamnya Nabi enggak kedengaran karena banyaknya jamaah sholat. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kemungkinan 2. Pertama, kemungkinannya Ibnu Abbas karena masih kecil pada waktu itu sholatnya cenderungnya di soh-soh belakang. Pada saat itu tidak ada pembantu imam untuk mengeraskan suara, ya, yang menyambung suara imam. Sehingga yang di belakang itu Ibnu Abbas dan yang bersamanya baru tahu kalau sholat sudah selesai ketika mendengar suara takbir. Karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan disunahkan takbir sebanyak 3 kali selesai sholat. Demikian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya beliau. Begitu juga Al-Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala bertakbir sebanyak 3 kali selepas sholat 5 waktu. Ini hadis Ibnu Abbas di Sahih Bukhari, sebagian lafadznya di Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, juga di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala sami'tu, aku mendengar An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu dubura kulli salatin, aku mendengar Nabi mengucapkan setiap selesai salat lima waktu, kemudian disebutkan zikirnya yang beliau dengar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah. Oh na'am, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah? Sami'tu, aku mendengar. Kalau seandainya beliau di saf pertama, berarti memang terdengar dengan jarak itu. Kalau beliau di saf kedua, hadis apa yang kedua? Al-Mughirah bin Syu'bah di dalam Bukhari dan Muslim Sahihain. Yang ketiga, hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Lafadznya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dubura kulli salatin la ilaha, dahulu Nabi mengucapkan setiap selesai salat lima waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iya, lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahul dina walau karihal kafirun. Kemudian kata Abdullah bin Zubair, dalam riwayat Muslim, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dahulu Nabi melakukan ihlal dengan zikir ini setiap selesai salat lima waktu. Apa makna yuhillu? Dari ahalla yuhillu ihlalan, kata para ulama bahasa, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Ibnu Rajab, al-ihlal huwa raf'us saut, ihlal itu adalah meninggikan suara. Karenanya disebutkan ahalla sabi hina wulid, bayi itu menangis, ahalla, meninggikan suaranya ketika dia lahir. Wah, itu namanya ihlal. Begitu juga hilal Ramadan diberi nama hilal. Kenapa diberi nama hilal? Dalam bahasa Arab asalnya dari ihlal, yakni orang ketika menunggu munculnya hilal pada hari pertama setiap bulan, saat muncul melihat hilal, apakah sama seperti melihat bulan purnama? Kalau melihat bulan purnama bagus ya, tapi kalau bulan hari pertama mereka nunggu, ah itu bulannya, itu ihlal namanya, meninggikan suara. Dalam kamus ihlal maknanya raf'us saut, meninggikan suara. Karenanya ketika orang berhaji atau berumrah sampai di miqat, salah satu amalan yang diwajibkan adalah al-ihlal. Apa itu al-ihlal? Raf'us saut, meninggikan suara saat mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Begitu juga barakallahu fikum, di dalam riwayat Syafi'i dan Al-Baghawi dari hadis Abdullah bin Zubair, juga dengan riwayat kana yaqulu bi'a'la sawtihi, dahulu Nabi selesai sholat lima waktu mengucapkan zikir ini dengan suaranya yang tertinggi, a'la sawtihi. Kata Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma. Berapa sudah hadisnya? Tiga. Nah, dengan lafaz yang saling melengkapi. Yang keempat, hadis yang menyebutkan fi'il Abdullah ibn Umar atau Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan di waktu yang sama adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Berarti sudah lima sahabat. Seorang tabi'in menyatakan, sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr, aku sholat dengan posisi bersebelahan dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Fasami'tuhu yaqul, aku mendengar, berarti ada suara kan, mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Thumma sallaitu ila jambi Abdullah bin Umar bin Khattab fasami'tuhu yaqulu mithla dhalik. Aku salat di sebelah Abdullah bin Umar dan aku mendengar beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhirnya. Fadhahiktu, aku tertawa, tersenyum. Tabi'in ini, Abdullah bin Umar bertanya, "Ma yudhikuka? Apa yang membuat kamu tersenyum tertawa?" Aku mendengar Abdullah bin Amr melakukan ini. Kamu juga mengucapkan doa ini. Beliau menyatakan, aku mendengar Nabi SAW mengucapkan doa ini. Mendengar. Kemudian, dari beberapa hadis ini tadi, Ibnu Abbas, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Subair, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar bin Khattab, berfatwa ulama sejak dahulu kala tentang disunnahkannya menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu. Di antara ulama yang menjelaskan fatwa tadi Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Abu Nu'aim atau Abu Ya'la Al-Hanbali, kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, walaupun beliau bermadhab Syafi'i yang berpandangan tidak disunnahkan madhab Syafi'i, tetapi beliau sebagai syarah, sebagai penjelas buku hadis Sahih Muslim, tidak bisa melepaskan dari makna hadis. Kata beliau, hadal hadis fihi dalil lima qalahu ba'du salaf annahu yustahabbu raf'u sawti bitakbiri wa dzikir akiba as-salawat al-mafruudah. Dalil ini atau hadis ini ada dasar dalil bagi pendapat sebagian salaf yang mengatakan disunnahkan menjaharkan suara dengan takbir dan juga menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu. Ini juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dalam banyak fatwanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i yang juga bermadhab Syafi'i tapi enggak bisa melepaskan dari madhab Ahlul Hadis. Sebelumnya bahkan Al-Imamul Bukhari rahimahullah termasuk yang memperkuat disunnahkannya menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu. Kata Al-Hafidh ketika mensyarah hadis Ibnu Abbas, "Hadzal hadis fihi jawaz raf'i as-sauti bizikr aqiba al-mafruḍah." Hadis ini menunjukkan atau ada dalil tentang dibolehkannya menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam pelajaran Sahih Bukhari dengan membacakan Fathul Bari memberikan footnote ta'liq terhadap ucapan Al-Hafidh. Qala law qala fihi syar'iyyatu raf'i dzikri akibat salawat al-khams lakana ahsan. Kalau Al-Hafidh dalam redaksinya bukan mengatakan bolehnya mengangkat suara, tetapi mengatakan di dalam hadis ini mengandung syariat. Ya, beda antara boleh dengan mengandung syariat untuk mengangkat suara dzikir saat selesai sholat lima waktu. Demikian ta'liq Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam lebih dari 10 atau 15 fatwanya mengulang-ulang masalah ini tentang disunnahkannya menjaharkan zikir selesai sholat lima waktu. Al-Imam Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i juga berpendapat yang sama. Permasalahan yang sering dikaitkan dengan permasalahan ini ada beberapa hal. Pertama, berapa ukuran suara? Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyatakan didengar oleh orang yang di sekitarnya. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz menyatakan sampai didengar oleh orang yang ada di saf terbelakang di masjid. Kenapa? Karena Ibnu Abbas berada di belakang. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ada kemungkinan, sebagian ulama menjelaskan, ada kemungkinan Ibnu Abbas karena masih kecil, dia sedang bermain-main di luar masjid. Dia tidak tahu dan kawan-kawannya bahwa sholat telah selesai kecuali ketika mendengar apa? Takbir. Karenanya sebagian ulama, juga pembahasan yang disebutkan, dimulainya dengan istighfar apa? Takbir. Ibnul Mulaqin dalam kitabnya Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam, Ibnul Mulaqin murid Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyatakan bahwa hadis Ibnu Abbas yang mengatakan ma kunna na'rifu intidaa salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Kami dahulu tidak bisa tahu selesainya salat Rasulullah kecuali apabila kami telah mendengar suara takbir, baru kami sadar dan tahu salat telah selesai. Maka kata Ibnu Laqin, ini menunjukkan bahwa dikedepankannya takbir sebelum zikir-zikir yang lainnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini berfatwa demikian, dimulai dengan takbir. Dan Al-Khalifah Ar-Rashid, Al-Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz pun melakukan hal yang sama. Kemudian zikir yang mana? Ini permasalahan berikutnya. Yang disunnahkan untuk menjaharkan suara, dan mana zikir yang tidak disunnahkan menjaharkan suara? Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjawab bahwa tidak dibedakan semua jenis zikir selesai sholat lima waktu, semuanya disyariatkan untuk meninggikan suara. Bahkan beliau Al-Allamah Al-Utsaimin menukil pernyataan Al-Imam Sulaiman bin Sahman rahimahullahu ta'ala bahwa man farraqa baina dzikrin wa akhar fi raf'is shaut faqad ibtada. Barang siapa yang membeda-bedakan dzikir yang ini ditinggikan suaranya, kalau yang itu enggak perlu, yang penting yang ini, yang itu enggak perlu ditinggikan, maka sungguh dia telah mengadakan sebuah amalan bid'ah. Karena Rasulullah tidak membedakan itu, hadisnya bersifat mutlak. Kemudian di antara yang perlu dibahas, mungkin ana menyampaikannya sambil terburu-buru. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa zikir ini dilakukan oleh Nabi dengan mengeraskan suara dengan tujuan mengajarkan kepada sahabat cara berzikir selesai sholat. Nah, sehingga ketika kaum muslimin sudah menguasai zikir-zikir ini, sudah gak disyariatkan lagi berzikir selesai sholat dengan meninggikan suara. Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin, dan selain beliau, pertama membutuhkan nas bahwa memang Rasulullah menginginkan, tujuannya adalah untuk mengajarkan. Ini pertama. Dari mana kita tahu bahwa tujuan Nabi untuk mengajarkan, bukan demikianlah sunnah berzikir? Ada sahabat yang menafsirkan demikian? Ternyata tidak dinukilkan satu pun dari sahabat yang mengatakan demikian. Bahkan Ibnu Abbas dengan jazm mengatakan kana ala ahdi Rasulillah, bahwa mengangkat suara, menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu adalah kebiasaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang benar tujuannya untuk ta'lim, kira-kira sahabat itu perlu diajarin sampai berbulan-bulan? Kita aja sehari sudah cukup. Kita nih loh yang sulit berbahasa Arab ya. Harus belajar makhraj-makhraj bahasa Arab, huruf-hurufnya. Itu pun dalam hitungan hari selesai. Masa sahabat Nabi mengajarinya berhari-hari? Ini satu. Kedua, masih ingatkah kita ketika Rasulullah didatangin oleh sekelompok sahabat yang fakir dan miskin? Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita mendahuluin kita dalam amalan-amalan. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa bersodaqoh, kita enggak bisa bersodaqoh. Maukah kata Nabi, ala adullukum ala syai'in tudrikuna bihi man sabaqakum? Maukah kalian aku tunjukkan, aku ajarkan sebuah amalan yang kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian itu tadi? Iri dalam kebaikan. Kata Nabi, bertasbihlah 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali setiap selesai sholat. Apa yang berat untuk Nabi mengajarkan kepada para sahabat cara berzikir dengan langsung? yang kemudian akan didengar oleh sahabat yang sekali dengar langsung hafal sahabat. Enggak seperti kita, butuh 10 kali. Iya kan? Sahabat itu di antara kelebihannya mendengar hadis, ayat Al-Qur'an luar biasa cepat dalam menghafalnya. Jangan disamakan dengan kita. Ini kondisi. Ternyata berlangsung itu kebiasaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar tujuannya karena ta'lim, kira-kira yang lebih membutuhkan ta'lim mana tingkat kebutuhannya yang lebih banyak? Sahabat Nabi atau muslimin yang sekarang ini? Hah? Yang sekarang kan? Iya kan? Termasuk antum kan? Butuh kan tahu zikir-zikir bentuk-bentuknya selesai sholat 5 waktu? Berarti berlanjut sampai hari kiamat. Semakin hari berjalan semakin kebodohan ini meluas. Iya kan? Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, prinsip seperti ini menyimpulkan bahwa sebuah amalan yang dilakukan oleh Nabi itu tidak lagi perlu dilakukan sekarang karena tujuannya pada waktu itu hanya untuk ta'lim dan mengajarkan, ini adalah prinsip yang berbahaya. Hadza mabda'un khatir, kata Syekh. Ini prinsip yang berbahaya karena berapa banyak sunnah Nabi yang kemudian akan dikatakan ini dulu diterapkan karena ini karena itu, sekarang sudah enggak perlu lagi. Berapa banyak sunnah yang akhirnya tertinggal, tidak diamalkan. Begitu Al-Allamah Al-Utsaimin menjawab permasalahan ini. Permasalahan kedua, ada yang mengatakan bahwa amalan ini sebenarnya sudah dimansukhkan hukumnya. Dimansukhkan hukumnya. Dengan apa dalilnya mansukh? Ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 205 insyaAllah. Allah menyatakan barakallahu fikum. Naam. Ud'u rabbaka tadarru'an wa khifatan dunal qawl dunal jahri bil qawl bil ghuduwi wal asal. Berdoalah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu, yang diperintah di sini adalah Nabi. Ud'u rabbaka, berdoalah engkau kepada Rabbmu tadarruan dengan penuh sikap merendahkan diri, wakhifatan dengan rasa takut kepada Allah, dunal jahri bil qaul, tanpa menjaharkan suara saat berdoa, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ayat ini dianggap posisinya sebagai nasikhah, penghapus amalan atau sunnah menjaharkan suara selesai sholat 5 waktu. Dijawab oleh para ulama kita, antara lain Al-Allamah Al-Utsaimin juga, perlu diketahui bahwa nasikh wal mansukh itu ada syarat-syaratnya. Sebuah hukum pada hukum asalnya, sebuah ayat, sebuah hadis pada hukum asalnya semuanya berlaku. Tidak boleh dinyatakan mansukh kecuali ada dalil yang jelas, tegas memansukhkannya. Syarat-syaratnya apa? Kalau ada dua dalil yang sama-sama kuat derajatnya. Ini kuat, ini kuat. Sementara secara kandungan maknanya kok sepintas bertentangan. Ini syarat yang kedua, adanya pertentangan makna. Ini menyatakan boleh, itu menyatakan enggak boleh. Misalkan. Ini berisi perintah, ini berisi larangan. Gimana ini? Ulama mempersyaratkan kalau untuk bicara nasikh dan mansukh itu harus sama-sama kuat. Jangan yang ini kuat, yang ini lemah. Ya sudah, yang lemah kalah. Jadi enggak perlu mansukh, memang kalah sudah, ini dikalahkan karena dia lemah, dhaif. Tapi kalau sama-sama kuat derajatnya, maka diupayakan untuk dipadukan. Ini syarat kedua. Kalau syarat untuk dipadukan enggak terpenuhi, ya, syarat yang ketiga, ma'rifat al-mutaqaddim minal mutaakhir, pengetahuan tentang mana dalil yang muncul atau lahir lebih dulu dan mana yang kemudian, sehingga yang kemudian berfungsi sebagai penghapus terhadap dalil yang terdahulu. mana yang munculnya tahun ini, mana yang munculnya tahun lalu, mana yang munculnya di Madinah, mana yang munculnya di Mekah. Ini syarat ketiga mansukh. Ternyata sunnah menjaharkan suara zikir selesai sholat itu baru terjadi di Madinah. Sementara ayat tadi surat apa? Al-A'raf ayat ke-205 kata Imam Ibnu Katsir, "Hadhihi al-aya kanat qabla an tufrada as-salawatul khams wa hiya ayatun makkiyah." Ayat ini adalah ayat Makkiyah, turunnya sebelum adanya syariat kewajiban melaksanakan sholat lima waktu. Demikian Ibnu Katsir menjelaskan. Juga pernyataan Ibnu Katsir, makna ayat ini dunal jahri bil qaul, yakni jahran baligan, menjaharkan yang berlebihan sampai terkesan menjerit-jerit seperti an-nida. Ini tidak. Beda antara mengangkat atau meninggikan suara dengan menjerit. Ya, beda. Jawaban al-Imam al-Allamah al-Utsaimin yang berikutnya. Ayat ini perintahnya kepada siapa sih? Kepada Nabi. Ud'u rabbak. Bukan ud'u rabbakum. Ud'u rabbak. Berdoalah kepada Rabbmu wahai Muhammad. Pertanyaannya, kita yang lebih tahu makna dan tafsir ayat ini atau Nabi? Jawabannya yang mana? Apa? Kita. Oh, Nabi. Nah, alhamdulillah. Nah, Nabi yang lebih tahu. Kedua, gak mungkin kita menyatakan kita yang lebih tahu. Nabi yang tahu. Atau pertanyaan kedua, Nabi yang paling tahu tentang ayat ini, apa mungkin Nabi akan menyelisihi hukum dan makna ayat ini? Jawabannya tidak mungkin. Nabilah yang terkenai ayat ini dan Nabilah yang mencontohkan dan mensyariatkan meninggikan suara zikir saat selesai sholat lima waktu. Berikutnya, dan ini terakhir, mereka berdalil dengan hadis Abu Musa al-Ash'ari di mana kunna fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dalam sebuah perjalanan safar bersama Nabi, kemudian sebagian sahabat itu berteriak meninggikan suara zikirnya di perjalanan tersebut, kemudian Nabi menyatakan arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una innamal ladzina tad'unahu sami'un qarib. Sayangi diri kalian dalam berzikir dan berdoa, jangan memaksakan diri dengan menjerit-jerit seperti ini. Sesungguhnya kalian ini tidak berdoa kepada zat yang tuli atau zat yang gaib, sesungguhnya kalian berdoa dan memohon kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Hadis ini Nabi yang memerintahkan kepada sahabat, tapi bersama itu Nabi masih tetap mencontohkan dan mengamalkan meninggikan suara zikir selepas sholat lima waktu. Demikian global permasalahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, menunjukkan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu, ada sebagian mungkin merasa ini kok asing, Ustaz, kok baru diketahui? Jawabannya, yang asing itu kita, bukan sunnah. Kita yang lama enggak bersentuhan dengan sunnah-sunnah Nabi, enggak belajar. Ya kan? Berapa banyak sunnah Nabi yang sekarang kita amalkan, dulunya kita merasa aneh. Nah, begitu juga sunnah. Sebelum itu saya ingatkan, kalau kita berjalan ke masjid, ke musholla Id, ya musholla Id, disunahkan takbir nggak? Sunahkan takbir dan meninggikan suara. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga demikian. Begitu juga setiap selesai sholat lima waktu pada hari Idul Adha sampai 3 hari ayam tasyrik juga disunahkan meninggikan suara. Kalau kita ditanya mana dalilnya, Mana dalilnya? Bahkan perlu antum tahu, bentuk dan redaksi takbir dalam dua sholat hari raya tidak ada nasnya yang langsung dari Nabi. Beda dengan zikir selesai sholat lima waktu. Lima sahabat tadi menegaskan, kami mendengar Rasulullah, mendengar dahulu Rasulullah mengucapkannya dengan suaranya yang tertinggi. Lihat redaksi-redaksi itu tadi. Maka dengan ini, berapa banyak sunnah yang belum kita ketahui. Semoga keterangan ini bermanfaat. Dan sekaligus karena keterbatasan kemampuan dan juga waktu, daurah kali ini kita akhiri sampai di sini. Nah, semoga yang sedikit dua hari ini kita bahas bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum semuanya. Dan semoga Allah menjaga dakwah salafiyah. Semoga Allah menyatukan hati-hati salafiyin di atas salafiyah, dan Allah menjadikan kita salafiyin semuanya mudah untuk mentolerir suatu permasalahan yang tidak perlu diperpanjang atau diperselisihkan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.